Kesetiaan diperkenan? Ya. Perlu Anda ketahui, semakin hari kata setia semakin berharga karena sulit menemukannya. Semakin langka karena oportunis, itu kebanyakan warna-warni di kehidupan. Bukan hanya dalam dunia perdagangan, tapi dalam lingkup keagamaan pun muncul kemunafikan. Nah, setia adalah senada antara kata dan kelakuannya. Setia membuat ia bisa dipercaya. Setia tak akan melarikan diri, apalagi melacurkan dan mengorbankan sahabatnya. Orang yang setia, ia akan terus berjalan dalam hari-harinya, membangun gairah kehidupannya. Upah surga ada pada dia. Di dalam hari-harinya, tidakkah Anda bergairah? Karena upah surga adalah upah yang sempurna, milikilah. Namun dusta yang mewarnai bibir yang tampak indah, itu sangat menyedihkan. Karena bibir dari mana kata terucap, kalau penuh dusta, itu sangat menghujat. Ya, menghantam seluruh sendi kehidupan, meninggalkan bekas-bekas yang menyedihkan. Mulut-mulut akan menyumpah serapah terhadap dusta yang dibuat oleh tiap kita. Jangan pernah pikirkan itu, hindarkan diri dari sana. Belajarlah setia, katakan ya untuk ya, dan tidak untuk tidak. Jangan lebih dan jangan kurangi. Belajarlah setia, dan engkau akan menerima upah surga. Kecuali engkau bodoh dan melepaskannya. Semoga tidak.